Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang ke-33 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qad na'lamu, sungguh kami mengetahui, innahu layahzunuka, membuatmu sedih, alladzi yaquluna, apa yang mereka katakan. Fa innahum, maka sunnya mereka, la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu, walakin adh-dhalimin, akan tapi orang-orang yang zalim, bi ayatillahi yajhadun, hanya terhadap ayat-ayat Allah lah mereka ingkar dan membangkang. Maka kandungan yang ketiga dari ayat ini, ini menunjukkan hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, ala hidayatil khalqi, beliau antusias dan sangat menginginkan agar manusia mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, satu hal yang membuat Nabi sedih manakala manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah mengetahui isi hati berdasarkan firman Allah taala, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim, mereka ingkar secara lahiriah dengan ayat-ayat Allah. Maka ayat ini semisal dengan firman Allah tentang pengikut Fir'aun di surat An-Naml ayat yang ke-14, wajahadu biha, dan mereka mengingkari bukti-bukti atau mujizat-mujizat yang dinampakkan oleh atau di ada pada Musa, wastaiqonat ha'angfusuhum, meskipun sebenarnya hati mereka yakin, zulman wa'uluwa, karena mereka zalim dan sombong. Maka zulman di sini statusnya adalah mafuli ajlih, sehingga artinya mereka ingkar, mereka mengingkari kebenaran karena sombong, karena zalim dan sombong. Dan bukti kalau Fir'aun telah mengetahui bahasanya ajaran Musa itu benar adalah perkataan Musa ketika mendebat Fir'aun. Maka Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, tidak ada yang menurunkan berbagai macam bukti-bukti tersebut kecuali Rabbus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi, basair, sebagai ilmu. Maka Musa mengatakan, wahai Fir'aun, sungguh engkau telah tahu atau sungguh engkau telah yakin. Dan Fir'aun tidak menampik dan mendustakan perkataan dan pernyataan Musa dalam hadhil muhawarah, dialog ini. Fir'aun tidak mengatakan, enggak, aku enggak tahu. Fir'aun tidak mengatakan demikian. Bainama, pada saat padahal di sisi yang lain, tatkala dia mendebat dan memberikan penjelasan kepada kaumnya, Fir'aun berkata kepada kaumnya, aku tidak tahu bagi kalian sesembahan selain diriku, maka nyalakanlah untukku, wahai Haman. Namun di depan Musa, Fir'aun tidak berani mengatakan saya tidak tahu. Di depan pengikutnya, dia mengatakan aku tidak tahu sesembahan bagi kalian kecuali diriku. Wa dhahir li, dan yang kemungkinan yang lebih mendekati dalam pandanganku, wallahu a'lam, Fir'aun tidak berani mengatakan kepada Musa aku tidak tahu, karena khawatir turunnya hukuman yang kontan kepada dirinya dengan ketika mengatakan perkataan tersebut, atau dia khawatir turunnya ayat yang akan turun untuk menyatakan dustanya Fir'aun, sehingga farajul, maka Fir'aun itu mengakui kalau dia telah tahu, dan cara dia mengakui dengan bentuk diam terhadap pernyataan Musa. Maka keadaan orang-orang musyrik Arab yang tidak mau beriman dan menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Sama-sama semuanya yakin, semuanya yakin Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Ini yakin Muhammad utusan Allah, ini yakin Musa utusan Allah. Dan sebab kekafiran mereka bukan karena masalah i'tikad. Sebab kekafiran musyrik Arab, demikian juga sebab kekafiran pengikut Fir'aun, itu bukan karena masalah keyakinan hati. Karena semuanya yakin ini kebenaran, Musa adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Mereka yakin. Maka sebab kekafiran bukan karena masalah keyakinan, namun karena sikap lahiriah yang disebut dalam bahasa Arab dengan juhud. Mereka menentang secara lahiriah, meskipun mereka percaya dengan hatinya. Meskipun mereka percaya dengan hatinya. Maka ini satu hal yang penting untuk digaris bahwa berkaitan dengan masalah iman dan kufur. Maka sebab kekafiran musyrik Arab, sebab kekafiran pengikut Fir'aun, itu bukan karena mereka memiliki keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah. Tidak, keyakinan mereka tidak salah. Mereka yakin ini Musa utusan Allah, ini mereka yakin secara hati kalau Muhammad utusan Allah. Namun yang jadi masalah sikap lahiriah. Sikap lahiriah mereka yang menolak dengan lisannya dan perbuatannya. Yang menentang dengan lisan dan perbuatannya. Kemudian kandungan yang kelima, sepatutnya para dai untuk menghibur diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka mendengar hal-hal yang tidak mereka sukai dari orang-orang yang mendustakan dan keras kepala, maka hendaklah dia menghibur diri dengan Nabi dan mengatakan dalam hati, atau bisa juga dikatakan dengan lisan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka katakan dan akan memberikan balasan. Kemudian kandungan yang keempat yang tadi telah kita singgung, al-jahdu, penolakan secara lahiriah dengan lisan dan perbuatan terhadap ayat Allah adalah kekafiran, meskipun seorang itu dengan hatinya meyakini benarnya hal tersebut. Madama, maka selama dia mengingkarinya dan menolaknya secara lahiriah, maka ini kekafiran. Wa in kana mu'minan, meskipun dia yakin dengan hal tersebut dengan hatinya, maka ini adalah kekafiran. Kenapa? Karena penilaian ketika selama di dunia itu tajri ala zahir, berdasarkan lahiriah. Berdasarkan lahiriah. Oleh karena itu kita yakini kafirnya orang yang menampakkan kekafiran meskipun dia dipercaya dan yakin dengan hatinya. Dan kita pun diam dari orang-orang yang menampakkan keislaman meskipun dia kafir dengan hatinya. Karena inilah hukum dunia yang Allah wajibkan. Karena kita tidak mengetahui ma fi qulubin nas, isi hati manusia. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari tindakan Usamah bin Zaid ketika dia membunuh orang musyrik setelah orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah, meskipun secara lahiriah ucapan ini adalah dalam rangka melindungi diri. Nah, Usamah ihtaja beralasan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ta'awudzan, untuk melindungi diri, dan bukan karena iman. Artinya khaufan minal qatli, yaitu khawatir dibunuh, bukan karena yakin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau telah membelah dadanya dan tahu isi hatinya? Demikian dalam riwayat Muslim yang diberi judul bab oleh An-Nawawi hadis ini, haramnya membunuh orang kafir setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun secara lahiriah, secara berdasarkan indikator-indikator yang ada, ucapan la ilaha illallahnya itu bukan karena motivasi iman. Dan selama dia belum menampakkan hal yang membatalkan, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, maka berlaku hukum zahir yang ada. Nah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu melakukan hal yang menunjukkan kekafirannya, maka menurut hukum lahiriah, maka kita bersikap sebagai bagaimana zahir yang dia nampakkan. Maka penilaian di dunia itu ala zahir, berdasarkan apa yang nampak di lisan dan anggota badan, bukan apa yang tersembunyi di dalam hati. Baru di akhirat nanti semoga Allah menutupi aib-aib kita. Alal batin, penilaian itu komprehensif, juga menimbang gimanakah keadaan hatinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah mampu untuk mengembalikan manusia, mengembalikan hidup manusia setelah sebelumnya mati. Yaumatu blasara'ir, dan di hari kiamat, dan dia adalah hari dinampakkannya berbagai macam rahasia hati. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah manusia mengetahui jika dia dibangkitkan dari kubur, wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kembali kepada pokok awal bahasan, maka maka jahat, pengingkaran secara lahiriah adalah kekafiran. Wa idza qila, jika ada yang bertanya, apakah ada faktor yang lain yang menyebabkan seorang itu kafir karenanya selain jahat, selain pengingkaran secara lahiriah? Jawabannya ada, yaitu istighbar, kesombongan. Maka kemurtadan itu memiliki dua landasan vital. Yang ini menjadi akar berbagai macam bentuk pembatal iman yang lain. Maka yang menjadi akar pembatal berbagai macam pembatal iman di sini disampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah al-juhud, kemudian yang kedua adalah al-istighbar, kesombongan. Maka jika orang itu memiliki kesombongan, meskipun dia mengamalkan dan tidak sombong secara lahiriah, maka dia kafir. Kamalau qol, sebagaimana misalnya contoh bentuk kesombongan adalah ucapan seorang yang mengucapkan, salat lima waktu itu tidak wajib, akan tapi aku mengerjakannya karena ya warok dan hati-hati saja, bukan karena itu sebetul kewajiban, namun cuma antisipasi saja jika diperlukan amal sholat, saya sudah siap, meskipun sebenarnya saya tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu. Maka apa komentar kita tentang orang ini? Kita katakan dengan ucapannya itu dia kafir karena dia mengingkar secara lahiriah. Ini contoh jahat. Wal istighbar, sedangkan yang dimaksud dengan kesombongan adalah seorang itu sombong untuk melakukan perkara yang jika ditinggalkan maka itu adalah kekafiran. Ala anan insan idza taraka ta'a istighbaran, maka jika seorang itu meninggalkan hal yang diperintahkan karena sombong, meskipun itu adalah hukumnya sunnah, maka kita meragukan imannya. Li'anna jinsal istighbar, karena kesombongan secara umum, yaitu uluwun alallah, kesombongan kepada Allah Azza wa Jal, dan kesombongan terhadap perintah dan larangan Allah, itu adalah kekafiran. Maka dikhawatirkan jika seorang itu meninggalkan amal yang sunnah karena sombong, atau istingkafan, atau karena sombong, dikhawatirkan dia kafir. Kami katakan dikhawatirkan, artinya kami tidak menegaskannya. Akan tapi jika kesombongan tersebut muncul karena faktor benci terhadap aturan yang Allah turunkan, maka ini jelas kekafiran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hal itu dikarenakan mereka membenci aturan yang Allah turunkan, maka Allah hapus semua amal mereka. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus ada penghinaan diri, merasa hina dengan hati, dan menampakkan hina dengan anggota badan. La idza tarakau amdan mutahawinan bihi, bukan ketika seorang itu meninggalkan satu hal yang diperintahkan dia karena dia meremehkannya. Maka terdapat perbedaan antara yang mengatakan saya tidak mengerjakan sholat rawatib karena sombong dan yang mengatakan saya tidak mengerjakan sholat rawatib karena itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Maka tentu ucapan yang kedua, ucapan orang yang kedua tidaklah kafir dan tidaklah fasik karenanya. Adapun orang yang pertama, maka kita meragukan keimanannya jika dia punya ucapan semacam itu. Dan di antara bentuk kesombongan, kekafiran karena kesombongan adalah kekafirannya iblis. Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa bersalah. Dan dia tidak merasa bersalah. Jelas-jelas nyata-nyata diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa bersalah karena dia sombong. Sombong terhadap perintah Allah, maka dia tidak ada perasaan merasa bersalah, lain hanya dengan ahli maksiat. Dan halnya meninggalkan perintah yang nilainya maksiat. Itu meninggalkan perintah dalam keadaan merasa bersalah, merasa keliru. Sedangkan orang yang meninggalkan perintah, hal yang diperintahkan karena sombong, maka dia meninggalkan hal yang diperintahkan dan tidak merasa bersalah dengan sikap dan perbuatannya. Ya, maka di sini disampaikan ada dua akar kekafiran yang dari sana akan muncul banyak cabang-cabang kekafiran, yaitu al-jahad, pengingkaran secara lahiriah terhadap kebenaran, terhadap Islam, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal yang diperintahkan karena kesombongan. Kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berdampak pada meninggalkan apa yang Allah perintahkan karena sombong. Kemudian ayat selanjutnya di surat Al-An'am ayat yang ke-34 adalah firman Allah Azza wa Jal, walaqad kudzibat rusulum min qablik. Sungguh para rasul sebelummu telah didustakan. Fasabaru, lalu mereka pun bersabar, ala ma kudzibu, atas pendustaan yang mereka jumpai, wa udhu, dan gangguan yang mereka rasakan. Hatta atahum nasruna, sehingga datanglah kepada mereka para rasul pertolongan kami. Dan tidak ada orang yang bisa mengganti firman-firman Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu di antara berita tentang para utusan terdahulu. Kedua ayat ini, maka Allah Azza wa Jal menghibur Nabi dengan cara yang lain. Di ayat sebelumnya Allah telah menghibur Nabi dengan mengatakan bahasanya itu sekedarlah lahiriah mereka, dan padahal isi hati mereka percaya bahasanya engkau adalah utusan Allah. Maka cara yang kedua yang Allah gunakan untuk menghibur Nabi, dengan Allah katakan sungguh para rasul sebelummu telah didustakan. Wa ma aktsaruhum, dan betapa banyaknya para nabi atau para rasul, atau betapa banyaknya dan betapa seringnya kejadian didustakannya para rasul, sampai-sampai Nabi melihat dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu, dan Nabi bermimpi berjumpa dengan hari kiamat. Maka Nabi lihat ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut kecuali dua orang atau satu orang, bahkan ada seorang Nabi yang tidak pengikut satupun, tidak punya pengikut satupun. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dia tinggal di tengah-tengah kaumnya berdakwah selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun, yaitu 950 tahun. Nabi Nuh mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, dan dia berdakwah dengan banyak model. Dakwah dengan terang-terangan dia kerjakan. Wa yusiru biha. Dakwah dengan rahasia personal juga dilakukan, ceramah umum dilakukan, pendekatan individual juga dilakukan. Namun semua jeripayah Nuh ini tidaklah menghasilkan kecuali nufuran, mereka lari dari kebenaran. Dan Nuh pun bersabar menghadapi gangguan dan ejekan. Wahina kana alaihi salam, dan ketika Nabi Nuh sedang membuat perahu, maka jika kaumnya melewati Nuh, maka Allah ceritakan, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi. Setiap kali sejumlah orang-orang elit kaumnya Nuh itu melewati Nuh yang sedang membuat kapal, sakhiru minhu. Mereka mengejek-ejek Nuh. Mereka mengatakan, kamu ini aneh-aneh. Oh, ini daratan, kok malah ini jauh dari lautan, kok malah kamu bikin kapal. Ini perbuatan orang sinting dan gendeng. Atau mungkin ejekan yang sejenis dengan itu. Ini dalam keadaan Nuh itu megang palu, megang tatah, megang namun Nuh bersabar. Buktinya palunya tidak melayang. Kalau Nuh tidak bersabar ketika dia lagi bikin kayu, lagi mukul-mukul, diajak-ajak itu, palunya itu akan melayang. Nuh bersabar. Nuh bersabar dengan ejekan mereka. Dalam keadaan dia pegang alat yang bisa untuk mengekspresikan. Mungkin kalau kita bolak-balik pada ini kulama, setiap kali lewat ya ngejek satu dua kali ya adalah sabar, disabar-sabarin. Loh kok ini sampai 10 kali 20 kali setelah lewat diajek ya, ini palu ya pisan-pisan ya sekali-kali dilemparkan ya. Nah, entah. Demikian hebatnya kesabaran para nabi, terutama nabi ulil azmi minar rusul semacam Nuh alaihi salam. Dan itu tentu butuh proses yang lama pembuatan tersebut. Karena dibuat sendiri dan tanpa kemudian tenaga jin dan yang lainnya, maka setiap kali lewat diejek-ejek. Dan perhatikanlah yang lewat ini adalah mala'un. Mala' artinya al-ashraf, para tokoh. Dan satu hal yang telah diketahui oleh kita semua, bahasanya ejekan tokoh itu tidak sebagaimana ejekan rakyat jelata. Nah, ini kaidah psikologi manusia. Nah, itu diejek ustaz sama ndak, diejek orang yang punya kedudukan sama orang yang biasa, nilainya beda. Meskipun kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Yaitu yang diucapkan rakyat jelata itu yang diucapkan oleh tokoh. Namun lain pengucap, itu lain nilai yang diucapkan. Maka ini menunjukkan bahasanya lafaz itu bertingkat-tingkat. Kualitas kalimat itu bertingkat-tingkat. Salah satunya adalah menimbang pengucap. Yani asyaddu fi qaumil insan, yaitu ejekan tokoh itu asyaddu, lebih luar biasa dalam qaumil insan, menghancurkan seseorang, menghancurkan kejiwaan seseorang dan menghinakan seseorang. Namun beliau pun bersabar. Dan bagaimana sikap para rasul ketika mereka didustakan dan disakiti? Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Mereka bersabar atas pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya, demikian juga gangguan yang diberikan oleh kaumnya. Artinya tahammalu, mereka bersabar untuk menyampaikan risalah dan mereka menunaikan apa yang jadi kewajiban mereka, meskipun dengan menunaikan tersebut mereka mengalami musodamat, benturan dan gangguan. Ya, kemudian tentang wudu, di sini ada dua makna untuk wudu. Makna atau terjemah yang pertama, mereka para rasul bersabar ketika mereka didustakan dan diganggu. Dan bisa juga wudu ini atafnya ke kudzibu, Sehingga makna terjemah ayat, sungguh para rasul sebelummu itu didustakan dan diganggu. Ada dua terjemah untuk kalimat ini, dan dua makna ini tidaklah banyak memiliki perbedaan makna. Artinya tidak ada samaratul khilafnya, tidak ada dampak perselisihannya. Kalau perselisihan itu tidak menghasilkan samaratul khilaf, dampak perselisihan, maka tidak perlu terlalu diurusi. Ya, kurang lebih maknanya sama, ya, redaksi cuma sekedar perbedaan redaksional, ya sudah tidak apa-apa. Fa'inkin, maka jika ada, maka yang jelas mereka didustakan, dan jelas para rasul itu diganggu. Jika ada yang bertanya, apakah mereka diganggu dengan lisan, ataukah dengan lisan dan perbuatan? Tentu jawabannya, mereka para rasul diganggu dengan dua bentuk gangguan, lisan dan perbuatan. Bahkan ada rasul yang dibunuh. Maka mereka diganggu dengan ucapan. Di antaranya adalah mereka kaumnya, ini mereka manusia mengejek rasul. Boleh jadi mengejek fisiknya ataupun akhlaknya, perilakunya atau yang lainnya. Contoh ejekan fisik dialami oleh Musa. Hatta innal yahuda, sampai-sampai Yahudi membuat isu tentang Musa, kalau Musa adalah rajulun adir. Adir itu artinya ya, buah pelirnya bengkak. Buah pelirnya besar, tidak normal, bengkak. Kabirul khasyiatain. Wadha aibun indannas, tentu ini satu hal yang jelek dan memalukan. Tidak normal, karena tidak normal. Itu mereka katakan berkaitan dengan kenapa Musa tidak mau mandi bareng dengan mereka. Perlu diketahui dalam syariat Musa, laki-laki mandi bareng dengan sama laki-laki. Ini, itu boleh-boleh saja. Mereka mandi bareng di sungai, bisa sambil lihat-lihatan. Oh, sana normal-normal. Oh, punya saya juga. Punya aku juga normal. Bisa melakukan studi komparasi ya. Dan ini boleh di syariat Yahudi. Ini boleh di dalam syariat Yahudi yang masih diamalkan oleh sebagian orang di tempat kita ya. Ini syariat Yahudi. Ini boleh mandi bareng asalkan satu jenis. Maka perempuan mandi bareng dengan sesama perempuan, laki-laki mandi bareng dengan sesama laki-laki. Itu syariat Yahudi. Dan Musa tidak menghapus syariat tersebut. Wallah alam apa itu syariat Musa ataukah syariat sebelum Musa, yang jelas Musa tidak menghapusnya. namun ini hukumnya hukum boleh. Boleh mandi bareng, telanjang bulat, asalkan satu tempat, asalkan satu jenis. Ini hukum syariat Yahudi. Boleh jadi sebelum Musa sudah ada atau baru ada sejak masa Musa. Tidak ada keterangan tegas tentang hal ini. Namun meskipun boleh, Musa mengambil sikap tidak mau. Musa tidak mau mandi bareng dengan kaumnya. Dia kalau mandi sendiri. Nah, karena Musa tidak mau mandi bareng dengan kaumnya, ini kaumnya yang kurang ajar dan bikin isu. Kenapa? Nah, Musa tidak mau mandi bareng dengan kita. Wah, itu karena dia tidak normal. Nah, dia malu kalau mandi bareng, maka dia mandinya sendiri. Maka nah. Musa dan Musa alaihi salatu wasalam tidak pernah menampakkan auratnya kepada mereka. Maka pada satu hari Musa melepas kainnya untuk mandi, diletakkan di satu batu, lalu batu tadi lari membawa kainnya Musa. Maka mulailah Musa mengejar batu tersebut dari belakang sambil mengatakan, batu, bajuku. Akan tapi meskipun diteriaki, batu tersebut tidak mau berhenti. Baru mau berhenti illa fil mala. Ketika di depan mala min bani Israel, kumpulan orang-orang bani Israel. Hatta syahadu, sehingga mereka menyaksikan bahasanya Musa itu bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Di sini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Allah nampakkan kebohongan mereka dengan terang-terangan. Maka Allah nampakkan bohongnya mereka dengan isu mereka tentang fisiknya Musa. Allah nampakkan secara terang-terangan. Maka Musa alaihissalam dia didustakan dan mendapatkan gangguan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Musa, wala takunu kal ladina adzau Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti Bani Israel yang menyakiti Musa dengan menuduh Musa kemaluannya tidak normal. Fa bara'ahu Allahu mimma qalu, lalu Allah bersihkan Musa dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Maka ayat ini itu berkaitan dengan hadis yang tadi telah kita baca. Wa kana indallahi wajiha, dan Musa adalah seorang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahasanya gangguan umat kepada sang nabi itu boleh jadi gangguan dalam bentuk ejekan untuk fisiknya ataupun untuk perilakunya. Falmuhim, maka yang jelas para rasul alaihimus salatu wassalam mereka diganggu dengan gangguan yang la yasbir alaihi illa amthaluhu, dengan gangguan-gangguan yang luar biasa yang tidak akan kuat untuk bersabar menghadapi gangguan tersebut kecuali orang-orang hebat semisal mereka. Oleh karena itu maka Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hendaklah engkau memiliki kesabaran sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh ulul azmi minar rusul, para rasul ulul azmi. Dan satu hal yang menarik, ketika Allah menyebutkan bahasanya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu dan kami betul-betul menurunkannya, maka bersabarlah dengan hukum dan ketetapan Tuhanmu. Ya, dengan di surat Al-Insan. Allah tidak mengatakan setelah kami turunkan Al-Quran kepadamu, fasykur nikmat Allah, bersyukurlah kalian, bersyukurlah engkau wahai Muhammad atas nikmat Allah. Namun Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah atas ketetapan Rabbmu. Maka ini mengisyaratkan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan gangguan. Makasanya lumayan lahu minal adza, maka beliau akan mendapatkan gangguan yang beliau dapatkan. Dan ini semua gara-gara disebabkan karena kitab yang Allah turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika isi kitab ini didakwahkan, maka tidak boleh tidak akan ada gangguan. Oleh karena itu bersabarlah li hukmi rabbik, untuk terhadap ketentuan Tuhanmu. Maka mereka bersabar hatta atahum nasruna, sampai datanglah pada mereka pertolongan kami. Maka pada akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala menolong mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji terhadap dirinya sendiri kalau Allah akan menolong para rasul. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Maka Allah telah menetapkan untuk dirinya, sungguh aku dan para rasulku akan menang. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sungguh kami akan menolong para utusan kami, demikian juga orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dan akhirat adalah hari yakumul asyhad, berdirinya dan bangkitnya para saksi. Ya, di sini ayatnya mengatakan Allah akan berikan pertolongan. Namun ada realita nabi yang mati karena dibunuh. Maka ayat ini tidaklah bertentangan dengan apa yang terjadi pada sebagian nabi yang tidak mendapatkan kemenangan. Wadzalika, dan hal tersebut karena kita katakan mereka para nabi yang tidak mendapatkan kemenangan, boleh jadi mereka dalam syariat mereka tidak ada perintah untuk berperang sama sekali. Kalau tidak ada perintah untuk berperang, ya dari mana mungkin mau ada kemenangan. Atau boleh jadi kita katakan yang namanya kemenangan itu ada dua macam. Pertolongan, kemenangan yang segera untuk seorang nabi yang dia jumpai ketika dia masih hidup, dan kemenangan yang tertunda untuk dakwahnya. Ya, maka boleh jadi dakwah sang nabi ini mendapatkan kemenangan setelah wafatnya nabi. Demikian juga boleh jadi tertunda dalam artian kemenangan di akhirat. Maka ayat yang mengatakan bahasanya Allah akan membela para rasul dengan realita ada rasul yang mati dibunuh oleh umatnya, yang ini sekilas nampaknya bertentangan, dikompromikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dengan dua cara. Yang pertama, mereka yang mati tersebut sebabnya adalah karena dalam syariatnya tidak ada perintah jihad. Sehingga yang dimaksud dengan kami akan menolong orang-orang yang beriman, akan memberikan kemenangan, adalah kami akan berikan kemenangan untuk para rasul, yaitu rasul yang diperintahkan untuk berjihad. Sehingga kalimat kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli itu al-am urida bil khusus. Ya, umum, namun yang diinginkan itu adalah khusus, yaitu rasul yang berjihad. Tidak semua rasul. Namun jika kita katakan rasul di sini adalah berlaku untuk semua rasul, maka solusinya adalah yang kedua. Ya, bahasanya kemenangan itu ada beberapa macam. Ada tiga macam. Pertama, kemenangan di dunia saat rasul masih hidup. Kemudian yang kedua adalah kemenangan di dunia untuk dakwah rasul setelah rasul wafat. Atau yang ketiga adalah kemenangan di yaumil kiamat, dan tidaklah diragukan bahwasanya para rasul mendapatkan kemenangan di hari kiamat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.